Banyak sekali problem yang muncul di tengah-tengah kehidupannya. Ini poinnya. Didiklah putra-putra dan putri-putri kita dengan susu kemurnian Islam. Yang aneh, di rumah tangga kita, anak-anak kita, putra-putri kita dididik dengan racun yang sangat mengerikan. Televisi, radio, koran, majalah. Bahkan banyak mainan-mainan yang sangat mengganggu kemurnian kehidupan anak-anak kita. Ini hal yang sangat banyak sekali terjadi saat ini. Nah, kita sebagai wanita muslimah akan sangat terpuruk dan hina dina saat kita meninggalkan hijab. Seperti hewan bahkan, tanpa sehelai benang, dijajah dan dipertontonkan untuk semua mata pengkhianat dan serigala jalang. Semua. Sungguh sangat mengerikan. Saya sangat terenyuh, kalau sangat sedih ya, terus terang jujur, kalau ada suami yang sangat bangga membawa istrinya naik motor, ngantar ke kantor atau ke tempat kerjanya, ini mohon maaf, pakaiannya setengah dengkul. Itu sepanjang naik motor dilihat oleh jutaan orang. Apakah sang suami tidak akan dimintakan pertanggungjawabannya di akhirat? Kamu itu telah menjerumuskan istrimu ke jurang api neraka. Silakan sekarang berdua. Nikmati keindahan api neraka. Kalau waktu di dunia siap-siap menerima keindahan api neraka. Na'udzubillah. Ini dayus namanya. Ini dayus. Gitu ya. Lalu kita akan hina dan terpuruk saat kita mulai bebas keluar rumah. Padahal rumah merupakan sangkar emas buat kita. Ini pak wanita ya. Hanya karena setan merayu kita dengan kata-kata emansipasi, kesamaan derajat, kemajuan masa depan, dan iming-iming rendah lainnya. Semua iming-iming rendah. Ya, enggak jelas. Dan yang terakhir, kita akan terpuruk dan hina saat kita malah menjadi sumber kekesalan dan kekisruhan jiwa-jiwa suami kita. Gitu ya. Ini satu yang sangat berat sekali. Seakan-akan kita sama saja memandang suami kita dengan laki-laki biasa di pinggir jalanan. Kalau hal itu sangat mengerikan buat rumah tangga yang hidup seperti ini. Untuk itu kita ingin mengingatkan kepada kita semuanya. Jadilah orang-orang yang besar, bahwa kita adalah orang-orang terhormat dan orang-orang besar di sisi Allah Rabbul Alamin dan di seluruh makhluknya. Demikian faedah yang bisa kita petik. Mudah-mudahan Allah berikan manfaat. Demikian, Allah Alam. لا درب يوصل غيره مع أنه درب طويل